cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful. Beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Istimewa. Kau bisa membuat mereka jatuh cinta. Beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful.